Ucapkan a'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Demikian hadis serupa dengan riwayat Ibnu Umar yang telah lalu di Muslim. Hadis tentang isti'adzah, berlindung diri kepada Allah dari godaan syaithaanir rajiim. Dan makna yang terkandung di dalamnya. A'udhu artinya aku memohon iyaw atau al-awd. Al-awd al-ismah. Mohon perlindungan, mohon penjagaan dari Allah. Perlindungan dari Allah agar dilindungi dari segala yang ditakuti, dari segala yang tidak diinginkan, dibenci. A'udzu billah. Aku berlindung diri kepada Allah As-Sami yang maha mendengar, dan pendengaran Allah itu dua macam, pendengaran idrak dan pendengaran ijabah. Idrak artinya mendengar, paham, mengerti, dan juga berarti menjawab, mengabulkan. Idrak seperti yang Aisyah radhiyallahu anha katakan terkait mujadilah. Kita tahu rumah Aisyah kecil sekali. Sampai kalau Rasul sholat malam, Aisyah tidur. Bila beliau mau sujud, disentuh kaki Aisyah, kemudian beliau lipat sehingga Rasul bisa leluasa sujud. Begitu beliau berdiri, kakinya kembali diselonjorkan. Datang kepada Rasulullah SAW di situ khawlah, mengadukan suaminya yang mendihar dirinya. Kata Aisyah, haulah berbisik-bisik kepada Rasul. Rumah kecil, sempit sekali. Aisyah katakan, samar-samar bagiku apa yang haulah sampaikan ke Rasulullah. Karena tentunya aib masalah keluargaan, suami istri, ini dia mengadu. Aisyah dengar suara, tetapi enggak jelas apa yang dibicarakan. Kayak kita dengar orang bisik-bisik kan misalnya. Dengar ada suara, tapi apa yang dibicarakan enggak jelas. Padahal Aisyah dekat sekali dengan Rasulullah. Sementara Allah kata Aisyah yang di atas langit ketujuh sana mengatakan qad sami'a Allah qawlal ladzi tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma' tahawurakuma. Allah telah dengar, paham ucapan wanita ini yang mengadu tentang suaminya, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua, Rasul dengan Khawlai. Mendengar, paham. Sementara Aisyah di sampingnya pun enggak seberapa dengar, enggak jelas apa yang dibicarakan. Dan ijabah, ataupun mendengar dalam artian menjawab, seperti ucapan kita dalam sholat, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar yang memujinya, yang berdoa kepadanya dalam sholat. Mendengar dalam artian semoga Allah menjawab, mengabulkan doa kita, zikir kita, ibadah kita ini dalam sholat. Sami'allahu liman hamidah. Ini Sami Al-Alim yang maha mengetahui segala sesuatu yang lalu maupun yang sedang terjadi ataupun akan terjadi. Kedua-duanya merupakan sifat kesempurnaan bagi Allah dan sesuai makomnya dengan makom isti'adah. Karena sekarang si hamba betul-betul menginginkan perlindungan, penjagaan. Maka yang ditawasuli, tawasul dengan nama Allah ini, As-Sami' Al-Alim, yang maha mendengar segala sesuatu, menjawab, mengabulkan, dan mengetahui segala sesuatu. Karena bagaimana mungkin akan bisa melindungi jika sesuatu itu tidak mendengar? Bagaimana akan melindungi jika sesuatu itu tidak mengetahui apa-apa? Dan itu batilnya segala Tuhan atau sesembahan yang selain Allah. Mereka tidak mendengar. Makanya Nabi Ibrahim katakan kepada ayahnya, kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak mendengar? Tidak mendengarmu sama sekali. Mala yasma'u wa la yubsiru, yang tidak melihat apa-apa, tidak mengerti, benda mati. Bagaimana kamu harapkan bisa menjawab? Makanya makomnya karena perlindungan disebut nama ini, yang mendengar dan mengetahui segala sesuatu. Tahu menjawab doa yang berlindung kepadanya, dan tahu melindungi dia dari apa yang ditakutinya. Minasyaitonirrajim. Asyaiton, ini dari syatona, yang artinya jauh. Disebut jauh syaiton karena dia jauh sekali dari rahmat Allah. Dan yang dikehendaki jenis dari syaitan, artinya segala syaitan yang mengganggu seorang mukmin. Ar-rajim maknanya al-marjum, atau bisa juga maknanya ar-rajim. Kalau itu rajim bermakna rajim, berarti dia fa'il bermakna fa'il, maknanya yang menyeret Bani Adam kepada kemaksiatan. Inna syaitonir rajim, dari aku berlindung diri kepada Allah yang maha mendengar, maha mengetahui, berlindung diri dari syaitan yang rajim, yaitu yang menyeret atau yang mendorong, menjerumuskan Bani Adam kepada kemaksiatan dan dosa. Kalau dia bermakna marjum, berarti berlindung diri dari syaitan yang dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah. Bisa kedua-duanya. Ya, kita berlindung diri dari syaitan yang memang dijauhkan dari rahmat Allah, dan kita berlindung diri kepada Allah dari syaitan pula yang mendorong manusia kepada kemaksiatan. Berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, tiga yang kita berlindung diri kepada Allah dari hamz, dari nafkh, dan dari nafs. Hamzihi disebutkan oleh para fuqaha maknanya al-junun, na'udzubillah, kegilaan, majnun orangnya. Hal ini karena syaitan bisa punya kemampuan wal'iyadzubillah untuk menimpakan itu kepada orang, sehingga orangnya bisa gila jadi majnun. Itu kejahatan, salah satu kejahatan syaitan. Makanya kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya yang ini, agar tidak membuat kita gila, hilang ingatan, hilang akal, pikiran. Wa nafkhihi, adapun nafkh, kibir, kesombongannya. Disebutkan demikian karena manusia jika sombong, menolak al-haq dan meremehkan orang lain, semakin besar syaitannya, semakin membesar dan meniupkan kesombongan ini pada dirinya. Nafakh, intafakh itu sesuatu yang membengkak, semakin besar, semakin besar, semakin gede. Dan begitulah orang yang sombong, merasa dirinya lebih tinggi, lebih besar, sehingga enggak perlu dinasehati, merasa tidak perlu diingatkan dari kesalahannya, menolak nasihat yang diberikan padanya. Ini nafkh. Wa nafthihi, nafkh ditafsirkan syair. Syair, hal ini karena para penyair diikuti oleh orang-orang sesat, seperti Allah sebutkan dalam Syu'araf 221 dan berikutnya, hal unabbi'ukum 'ala man tanazzal syayatin, mau aku kabarkan pada kalian kepada siapa para syaitan itu turun. Tanazzalu 'ala kulli affakin adhim, dia turun kepada setiap orang yang berdusta, mengada-ngada, banyak dosa. Yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun, demikian mereka melemparkan pendengarannya dan kebanyakan mereka berdusta. Atau kemungkinan lain, nafs yang dimaksud bisikan lembut yang membuat orang tergiur dengan suatu kemaksiatan dan dosa, membuat dia asik dan senang dengan kemaksiatan tertentu. Nabakh tadi bin namkhihi, yang kedua bisa pula berarti dorongan kuat untuk kemaksiatan. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Rasul katakan ini setelah takbir. Artinya setelah takbir dan setelah istiftah, setelah doa-doa istiftah. Disebutkan demikian karena isti'adah dibaca ketika mau membaca Quran, dan Quran letaknya di dalam sholat setelah isti'adah kepada Allah. Hadis ini mengajarkan kepada kita antara lain sunnahnya membaca doa ini, isti'adah, a'udzu billahi syamin alim nasyaitan rajim min hamzihi wa nafzihi wa nafzihi, sebelum baca Al-Fatihah. Kalau kemudian orang mencukupkan diri meringkas hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, cukup, mencukupi, salatnya sah. Hanya saja yang di dalam hadis tentunya lebih sempurna. Kita sebutkan yang kita takuti dan kita berlindung kepada Allah, ya dari tiga tadi, hamzihi, nafsihi, nafsihi. Isti'adah ini apakah wajib dalam sholat sebelum baca surat atau Fatihah? Juga apakah wajib di luar sholat tiap kali kita mau baca Quran? Jumhur dari para ulama mengatakan itu tidak wajib. Baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim di dalam sholat maupun di luar sholat itu tidak wajib. Tidak wajib. Sebagian dari ulama mengatakan itu wajib karena itu perintah Allah. Di dalam Quran di surat An-Nahl 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak baca Quran, berlindung dirilah kepada Allah dari syaitanir rajim. Perintah fasta'id, berlindung dirilah. Dan perintah mereka sebutkan kaidahnya semula hukumnya wajib. Jika itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Di dalam ayat kelanjutan di surat Nahl ayat 99 Allah katakan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Karena sungguh syaitan itu tidak punya kekuasaan, enggak bisa ganggu, enggak bisa menyakiti kepada orang-orang yang beriman dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu wal ladina hum bihi musyrikun. Kekuasaan syaitan, yakni dia bisa leluasa menggoda, mengganggu orang-orang yang memang berwala kepadanya, mentaati dan menuruti bisikan-bisikan syaitan, dan memang mereka musyrik, menyekutukan Allah walhamdulillah dengan yang lainnya. Ayat ini ketika Allah katakan mereka tidak punya kekuasaan bagi orang yang beriman dan tawakal kepada Allah, isyarat penjelasan dari Allah bahwa kalau seorang muslim atau muslimah tidak berlindung diri kepada Allah dari syaitan, karena ayat perintah berlindung diri, kemudian Allah katakan dia tidak punya kekuasaan bagi orang yang beriman tawakal, berarti kalau dia si muslim, si muslimah tidak berlindung diri kepada Allah, bisa dikuasakan syaitan atas dirinya sehingga punya kekuasaan, punya sultan, bisa menguasai jiwanya, bisa merusak dan menyakiti dia seperti tadi, bisa menggilakan dia. Alhamdulillah. Makanya pernyataan atau mazhab dari sebagian ulama yang mengatakan itu wajib isti'adzah, berlindung diri kepada Allah sebelum membaca Quran, pendapat itu wajib, justru itu pendapat yang lebih kuat. Karena itu perintah dari Allah, fasta'id billah. Selain juga dikuatkan tadi, dia akan mudah menguasai orang yang tidak berlindung diri kepada Allah. Karena juga syaitan agar tidak menutupi kalbu, tidak menutupi hati dari tadabbur Quran. Karena manusia muslim ketika baca Quran ada dua kendala, gangguan dari syaitan. Yang pertama kasal, malas untuk terus membaca, untuk terus tilawah, qiraah. Yang kedua, kalaupun ini lepas, bebas, semangat, dia semangat terus baca, penghalangnya adalah tadabbur. Artinya dia gak bisa atau gak mau mentadaburi apa yang dia baca, apa kandungannya, apa yang dimaksud Allah, penafsirannya, artinya seperti apa, makna halal, haramnya, ini itu, dihalangi dia untuk tadabbur Quran. Maka jika dia berlindung diri kepada Allah dari syaitan, ya kedua-duanya dia terbebas, terbebas dari kemalasan untuk terus baca, terbebas dari adamu tadabbur untuk tidak mentadabburi Quran. Selain juga dia musuh atau pengganggu yang di luar kekuasaan kita, mungkin kita nggak bisa melihat dia. Kalau itu musuh yang di depan mata gampang, ini masalahnya kita gak bisa melihat dia. Dia jelas ada dan mengganggu. Kalau tidak berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya, gak bisa yang dilakukan seorang muslim menghadapi dia apa. Dan itu cara termudah untuk terbebas dari kejahatan dia. Makanya kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ketika beliau ditanya apa manfaat berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan, kata Ibnu Jauzi, kamu sekarang kalau seandainya dikelilingi oleh anjing-anjing buas, anjing-anjing yang galak luar biasa, semuanya gonggongi kamu dan siap menerkam, apa yang harus kamu lakukan? Yang satu bilang, ya saya lari. Ya kamu belum gak tentu bisa selamat darinya. Ya pukul, ya ini, itu. Perlu tenaga banyak, belum tentu juga bisa kamu selesaikan. Satu kamu pukul, lain-lainnya sekian banyak. Cara termudah, kamu minta pemilik atau penguasa anjing itu, suruh diam mereka semua, suruh duduk, anteng, jangan ganggu saya, selesai. Kamu gak keluar tenaga, kamu gak capek, karena kamu tahu ada penguasanya, nurut dia sama pemiliknya. Ayo masuk, misalnya masuk si anjing, selesai. Kamu gak perlu lari, kamu gak perlu mukul, gak perlu tenaga. Syaitan ada penguasanya, ada penciptanya, Allah SWT. Dengan berlindung diri kepada Allah, terbebas seorang muslim dari berbagai kejahatan dan kekuasaan mereka. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, antara seorang muslim dengan syaitan terus peperangan di antara mereka, permusuhan tiada henti. Layaknya peperangan, siapa yang lengah, siapa yang lemah, itu yang akan kalah. Yang kuat itu yang akan berkuasa. Imalat wa imale. Ima itu untukmu kemenangan atau itu bagi dia. Sebagaimana dia punya kekuasaan ini, bisa menggilakan, bisa menjerumuskan dalam maksiat, bisikannya kepada kemungkaran dan kejahatan-kejahatan dia yang lainnya. Ketika seorang tidak berlindung diri kepada Allah, ketika seorang lemah imannya, akidahnya, dan dia tidak akan menguasai kecuali pada orang yang lalai dari zikrullah, tidak berlindung diri kepada Allah dari doa, isti'adzah, sampai-sampai orang bisa wal'iyadzu billah kerasukan, mas, sehingga jiwanya dikuasai syaitan. Kamu dapati dia berbuat atau berkata sesuatu yang enggak normal, enggak biasanya. Teriak-teriak histeris, matanya melotot, merah, marah-marah, seterusnya. Ya kalau ditanya orang keheranan, enggak seperti biasanya pulang ini begini. Katakan masyaallah syaitan, karena dia kerasukan syaitan, dimasuki syaitan, dikuasai syaitan jiwanya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ulama sebutkan yang paling mudah untuk dikuasai syaitan dua tipe manusia, anak-anak dan perempuan. Karena secara umum mereka sangat labil, jiwanya lemah. Anak-anak ya, karena masih anak, belum punya jati diri, belum mampu untuk ini itu, gak banyak paham. Demikian pula perempuan, jauh dari agamanya, suka ngelamun, suka ini itu. Walhasil mudah untuk dikuasai syaitan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Al-Qayyim menukil dari Syekhul Islam gurunya pula, sebaliknya pun demikian, kalau si muslim muslimah berlindung diri kepada Allah, selalu dalam zikir, selalu dalam doa, terlindung. Makanya hadis-hadis yang Rasul katakan, kalau di muslim, si muslim keluar rumah membaca doa bismillah la haula wala quwwata illa billah, para syaitan itu berkata satu dengan yang lain, kaifa antum bi rajulin qad hudiya wa ufiya wa kufiya, bagaimana kalian terhadap orang yang terhidayai, dicukupi dan dilindungi. Tidak ada jalan bagi kalian untuk mengganggu dia. Dia dijaga ketat, dilindungi. Pesimis mereka, para syaitan, untuk bisa mengganggu si muslim ini. Juga ibadah secara umum, makanya Rasulullah katakan, man shallal fajr fi jama'ah fa huwa fi dhimmatillah. Yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam perlindungan Allah. Fala yaklubannakumullah fi dhimmati. Jangan sampai Allah cari kamu dalam perlindungannya. Artinya jangan mengganggu orang yang dalam lindungan Allah. Hancur kamu, siapapun itu, termasuk syaitan, kalau mengganggu. Ibaratnya mungkin kalau sesama manusia misalnya, kamu sebagai apalah misalnya tentara, bagi polisi atau apa, RT di daerah ini mengatakan kepada tamu atau orang baru, kamu jangan takut, saya yang lindungi, saya yang jaga kamu. Kalau sampai ini orang kemudian diganggu, gak terima dia, kemudian sudah bilang saya yang nanggung, kemudian ada yang nyakiti, ada yang malak, ada yang mukul misalnya, dicari siapa, kemudian akan dia pegang, dia hukum, dia ini kan gitu. Itu sama manusia. Allah katakan, Rasulullah SAW dalam hadis tadi mengatakan, yang sholat subuh berjamaah, dia dalam perlindungan Allah. Allah jamin keselamatan dia. Jangan sampai Allah mencari siapapun yang menyakiti dan mengganggu dia, karena dia sudah sholat berjamaah subuh. Nah, ini sholat, ibadah, tadi zikir keluar rumah. Begitu pula yang Rasulullah sebutkan, kalau dia masuk rumah tidak salam, tidak doa. Nah, dia makan dan bermalam dibarengi oleh syaitannya. Tapi kalau dia dari awal berdoa, berzikir, salam, syaitan itu mengatakan kepada yang lain, la mabita lakum wala asya. Kalian enggak dapat tempat tinggal, tertutup begini ya rumah itu. Karena orangnya masuk dengan zikir. Salam. Dan tidak dapat makan. Enggak bisa menyertai dia makan karena dia zikir, baca bismillah, selesai makan, zikir pula. Enggak bisa, syaitan enggak dapat apa-apa dari dia. Karena setan menyertai kamu dalam segala aktivitasmu. Makanya Allah katakan terhadap setan, wasyarikhum fil mali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Syarikhum, ikuti mereka dalam segala sesuatu, dalam hartanya, dalam makannya, dalam segalanya. Bahkan, ya maaf, ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya, syaitan ikut di situ. Kalau dia tidak baca doa yang Rasul ajarkan, syaitan bersama dia. Apa yang dia lakukan kepada istrinya, makanya Rasul ajarkan sebelum melakukan itu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhkan syaitan marozakana. Jauhkan syaitan dari kami, dari rizki yang kau berikan. Subhanallah. Walhasil demikian, kalau dia dalam ibadah, dalam zikir, dalam doa, terjaga, terlindungi. Dia tidur malam, baca ayat kursi, terjaga dari syaitan sampai esok pagi. Dia baca dikit-dikit pagi, terjaga sampai sore. Dia baca sore, terjaga sampai pagi dan seterusnya. Maka karena dia dalam penjagaan terus, kokoh dan kuat, syaitannya yang melemah. Syaitannya yang kurus, melemah. Bahkan kata Ibnu Qayyim, nukil dari Syekhul Islam pula, didapati syaitan itu yang kerasukan manusia. Nah, syaitan bisa kerasukan manusia sebagaimana manusia bisa kerasukan syaitan. Tadi kalau manusia kerasukan syaitan kan ya seperti itu, di luar kebiasaannya, abnormal sudah, teriak-teriak, kejam-kejam, matanya melotot-melotot, teriak-teriak. Ya syaitan pun demikian, karena orang yang sangat kuat penjagaannya dan keimanannya, syaitan itu didapati, ya seperti itu loh, kejam-kejam, teriak-teriak, abnormal syaitannya, tidak seperti biasanya. Syaitan-syaitan yang lain pada tanya, kenapa syaitan yang ini begini? Mereka jawab, ini kemasukan manusia yang beriman. Jadi dia terbakar, dia lemah, wahagada. Terus di antara itu, immalak wa imma alaik. Imma itu kamu yang kuat, dia yang akan tersungkur dan kerasukan. Wa illa na'udzubillah, kamu yang lemah, jauh dari iman, jauh dari zikir, dari doa, dia yang kuat dan menguasai dirimu. Masyaallah al-afiyah wassalam. Ya Rasulullah sallallahu ketika diganggu oleh syaitan, dicekik oleh Rasulullah SAW ketika malam sholat beliau, kemudian beliau ikat syaitan itu. Rasul berniat untuk menunjukkan kepada para sahabatnya, ini loh syaitan yang ganggu, ganggu sholat kalian, ganggu ibadah kalian. Diikat sudah, dia gak bisa gerak, diikat di salah satu tiang masjid. Tapi kemudian Rasul ingat sallallahu alaihi wasallam dengan doa Nabi Sulaiman alaihi salam yang memohon kepada Allah, wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, Ya Allah, berikan padaku kekuasaan yang itu tidak akan patut dimiliki oleh siapapun setelah aku. Kita tahu salah satu kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah pasukannya dari para syaitan, dari para jin, tunduk semua kepada beliau, takut alaihi salam. Rasul ingat Nabi Sulaiman meminta tidak patut dimiliki oleh siapapun setelah Nabi Sulaiman, termasuk Rasulullah SAW. Kalau beliau seperti ini berarti kan kesan menyaingi Nabi Sulaiman, mampu untuk menahan syaitan, untuk ini. Mengingat itu maka beliau lepas kembali ikatannya dan dia lari. Kalau tidak, keesokan paginya akan dilihat oleh para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, hadis mengajarkan kepada kita yang pertama karena dia punya kekuatan untuk itu, makanya dikatakan rojim. Dan kita tahu tadi salah satu mana rojim adalah rojim yang dorong dan kuat dorongannya, dorong dicungkrakkan orang itu ke dalam maksiat, tentu kejahatan dia. Yang ini pula mengingatkan kita faedah lain bahwa syaitan punya hamsi, bisa membuat orang gila, wanafuh, membuat orang sombong dan merasa besar. Itu dari tipuan syaitan padanya. Dan nafuh, bisikan lembut halus untuk menyenangi maksiat dan dosa, makanya diperintah untuk berdiri darinya. Dan semua ini menandakan syaitan itu ada makhluk diciptakan oleh Allah SWT, ibtila, fitnah, sebagai cobaan dan ujian. Walau syaa Allah la adanna sajami'a, kalau Allah berkehendak Allah hidayahi semua orang, enggak ada sulitnya bagi Allah. Semua mukmin, enggak ada kafir satu pun. Tapi Allah berkehendak lain. Diuji mereka, ada syaitan, ada maksiat, ada ini, sehingga terlihat siapa yang taat, siapa yang patuh, siapa yang durhaka, nurut syaitan, taat kepada syaitan, bukan taat kepada Allah, terbedakan di sana. Ada dia. Ini membantah mereka-mereka yang mengingkari keberadaan syaitan, karena ada sekelompok orang jahil, orang-orang bodoh yang enggak ngerti syariat, ironisnya malah dianggap tokoh dan orang mengerti ilmu. Ya katakan enggak ada syaitan, itu enggak ada, itu khurafat, itu fiktif. Syaitan itu ya niat-niat jahat yang ada dalam dirimu sendiri, yaitu syaitan. Kemauan kamu untuk melakukan dosa, untuk berbuat jelek ini, ya itulah syaitan. Adapun makhluk tersendiri diciptakan namanya syaitan begini, iblis ini gak ada kata dia. Dan itu kejahilan dan kesesatan. Kalau emang gak ada wujudnya, gak ada ini, ngapain disuruh berlindung diri darinya? Gak ada wujudnya kok. Kalau dia gak ada wujudnya, gak ada keberadaannya fiktif, gak benar atau khurafat, kenapa Rasul sebutkan dia rajim, bisa mendorong jungkrak orang ke dalam maksiat? Bahkan dia punya kemampuan hams, nafkh, unaf. Semua ini pertanda dan memperjelas ada dia hakikat, ada benar-benar ada. Belum lagi ada jenis yang lain seperti tadi, Rasul cekik dia, diikat oleh Rasulullah SAW. Walhasil, orang yang tidak mengikuti tuntunan Quran, tidak kembali kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan goyah dan labil dalam pendapat-pendapatnya, nyeleneh, aneh-aneh. Syaitan gak ada, malaikat juga gak ada, kata mereka. Gak ada makhluk diciptakan begini dari cahaya namanya malaikat, gak ada. Malaikat itu ya ajakan kebaikan dalam dirimu, kata mereka. Kamu bakti kepada orang tua, cinta sama mereka, cinta sama anak, buat baik kepada anak yatim, orang miskin, membantu, begini, ya itulah malaikat. Ada makhluk tersendiri namanya malaikat begini, punya sayap, itu enggak ada. Fiktif juga katanya, khurafat. Jahil. Ini kebodohan. Bahkan iman kepada mereka termasuk rukun di dalam rukun iman. Sebagaimana Rasul katakan, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat Allah. Ada mereka diciptakan Allah dari cahaya. Ibadah mereka taat kepada Allah, enggak pernah maksiat kepadanya. Dan seluruh sifat yang Allah sebutkan tentang mereka. Alhasil itu beberapa pelajaran penting faedah dalam hadis. Yang jelas hadis banyak mengingatkan kita untuk selalu berlindung diri kepada Allah dari syaitan rajim, dari kejahatan mereka. Makanya pula Rasulullah SAW memerintahkan untuk orang tua itu menjaga anak-anaknya ketika malam, maghrib mau tiba. Amsiku sibyanakum, tahan anak-anak kalian. Pernyataan jangan boleh keluar rumah di waktu itu karena syaitan sedang bertebaran. Begitu masuk maghrib, sore mau masuk maghrib, kuat-kuatnya mereka, banyak-banyaknya mereka, khawatir kena kejahatan mereka. Itu Rasul yang mengabarkan. Dia perintahkan kita untuk mencegah, menahan anak-anak kita jangan keluar di waktu itu, sehingga terlindung dari mereka. Kalau orang tua kita dulu mungkin maunya kesana, cuman salah kaprah dalam pendidikan. Yang diajarkan ngawur atau sesuatu yang gak benar, nanti disaut wewe gombel. Wewe gombel gak ada. Syaitan naam ada, dan kejahatannya ada sebagaimana khusus sebutkan. Itu dari berbagai kejahatan mereka juga diajarkan tentunya si anak dilindungi dari kejahatan mereka dengan dipegang ubun-ubunnya, didoai u'idzubika bikalimatillahit tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli syaitanin lammah. Aku lindungkan kamu kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang maha sempurna dari setiap syaitan dan hama berbagai penyakit, dan dari setiap mata yang jahat atau hasad kepadanya. Wa faqallahu aljami' lima yuhibbu wa yardha. Shallallahu alaihi wasallam wa rasulullah. Walhamdulillah.